إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan al hadits sadis wa tsalatsun, hadis yang ke-36 dari pembahasan hadis al arba'in an-nawawiyah. Telah kita jelaskan beberapa penjelasan dari kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah tentang sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, lalu mereka saling mempelajari antar mereka, melainkan Allah Azza wa Jalla akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan Allah liputi mereka dengan rahmah, kasih sayangnya. Begitu pula para malaikat akan mengelilinginya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama-nama mereka, amalan-amalan mereka kepada siapa saja yang di sisinya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala, beliau menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Baitullah ai yakni al masajid. Baitullah yang disebut Baitullah di sini al masajid. Begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah yaqul di dalam faedahnya, anna husula hadza thawab la yakunu illa idza istama'u fi buyutillah, bahwasanya perolehan pahala-pahala atau ganjaran yang disebutkan oleh Nabi tadi, as-sakinah, ghasyiyatuhumur rahmah, haffathumul malaika, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Lalu kemudian Allah liputi mereka dengan kasih sayang. dan dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat pun mendoakannya. Dan Allah sebut mereka di tengah siapa saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya keutamaan-keutamaan tadi itu akan diperoleh ketika seorang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, ay al-masajid, yakni masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Liyanalu bidzalika syarful makan, lianna afdal al-baqa al-masajid. Untuk memperoleh hal tersebut, ya, yakni tempat-tempat yang mulia, dikarenakan tempat yang paling mulia untuk ditempati, untuk didiami adalah al-masajid, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sekarang ada pertanyaannya, bagaimana dengan majalisul ilmi yang diadakan di rumah-rumah, diadakan di tempat-tempat di luar masjid Allah Subhanahu wa taala, apakah juga akan mendapatkan keutamaan? Di sini dijelaskan keutamanya di masjid. Afwan, sampai-sampai ada salah satu kelompok yang memvonis bahwa segala ta'lim yang terjadi atau yang diadakan di luar masjid itu tidak sah. Nah, mewajibkan bahwasannya harus di masjid. Barakallahu fiikum. Maka seperti ini tidak dibenarkan. Ya. Kenapa ya ikhwah? Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab Sahih Muslim, salah satu keutamaan majalisul dzikir, qala al ulama, di antara pengertian majalisul dzikir, majlis-majlis dzikir adalah majlis-majlis yang di sana seorang teringat, diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dengan kebesaran Allah. Diingatkan dengan tauhidullah, dijauhkan seorang dari kesyirikan, difahamkan seorang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk majlis dzikir. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Wa ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan majelis zikir tadi, seorang akan tenang hati-hati mereka. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fuhulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki para malaikat yang mereka bertugas berkeliling, ya, berkeliling mencari, ya, mencari-cari, berkeliling sambil mencari. Apa yang mereka cari? Yatatabba'una majalisa dzikir. Mereka mencari majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang di sana seorang akan diingatkan dengan kebesaran Allah, seorang diingatkan dengan taqwallahi azza wa jalla, sehingga dia teringat untuk bertakwa, dia teringat bahwasanya dia adalah makhluk yang lemah, dia teringat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar dan maha perkasa. Nah, qala fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'dahum ba'da bi ajnihatihim. Ketika mereka mendapati majlis yang di dalamnya adalah majlis zikir tadi, majlis ilmu, mereka langsung turun. Ya, mereka ini berarti banyak. Mereka, para malaikat ini turun, lalu kemudian mereka menutupkan sayap-sayap mereka, sebagian dari mereka, ya, memagari majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka. hingga tamla umma bainahum wa bainas sama'id dunya. Nah, sampai sayap-sayap tersebut saling digabungkan dengan para malaikat yang lainnya sampai memenuhi ruang tersebut hingga ke langit dunia. Nah, begitu banyak para malaikatnya. Qala fa idza ta'lam fa idza tafarraqu araju wa sa'adu ila sama. Ketika orang-orang yang di majelis tadi bubar, ya, telah selesai, maka para malaikat ini kembali naik ke langit. Ya. Qala fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Lalu kemudian para malaikat ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya oleh Allah azza wa jalla. Allah bertanya kepada mereka, tentunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, wa huwa a'lamu bihim. Dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Artinya pertanyaan Allah Azza wa Jalla itu bukan karena Allah gak tahu. Berbeda dengan manusia. Karena Allah mengetahui. Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikat tersebut. Qala fayakuluna nam min aina jiktum. Qala ji'na min 'indi 'ibadin laka fil ardi. Kata Allah, dari mana engkau? Dari mana engkau? Atau dari mana kalian? Kata mereka, kami dari sisi hamba-hambamu fil ardi, yang ada di bumi. Nah, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Mereka hamba-hambamu tadi bertasbih kepadamu, mereka bertakbir mengagungkan engkau, wa yuhallilunaka, mengucapkan la ilaha illallah wa yahmadunaka, mereka memujimu dan mereka juga memohon kepadamu ya Allah. Qala wa madza yas'aluni, qalu yas'alunaka jannataka. Apa yang mereka mau dari apa yang mereka minta dariku? Kata para malaikat, mereka meminta jannahmu, mereka meminta surgamu. Qala wa hal ra'au jannati, apakah mereka telah melihat surgamu? Qalu la ay rabb. Kata para malaikat, belum wahai Rabbku. Qala fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau mereka itu telah melihat jannahku? Qalu yasta'jirunaka, pasti mereka akan berlindung kepadamu. Qala wa mimma yasta'jirunani. Loh, lalu berlindung dari apa? Ya. Berlindung kepadaku dari apa? Qalu min narika ya Rabb. Mereka akan berlindung dari nerakamu ya Allah. Qala wa hal ra'au nari, apakah mereka telah melihat nerakaku? Qalu la. Qala fa kaifa law na'am fa kaifa law ra'au nari. Mereka belum pernah melihat nerakamu. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Qalu wa yastaghfirunaka. Mereka akan memohon ampun kepadamu ya Allah. Fayaqulu qad ghafartu lahum fa'utituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Aku akan mengampuni mereka yang di majelis itu dan aku melindungi mereka yang telah meminta perlindungan kepadaku. Fayaqulun rabbi fihim fulan abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Qala fayaqul walahu ghafartu lahum walahu ghafartuhum alqawma la yashqa bihim jalisuhum. Kata para malaikat, ya Allah, di situ ada seorang, ya, seorang, yakni fulan, seorang hamba yang sering kali melakukan kesalahan. Abdun khata'un, ya. Yani seorang hamba yang banyak melakukan dosa-dosa. Banyak dosanya. Tapi dia di majelis itu. Nah, innama marra fajalasa ma'ahu. Orang ini ya kebetulan lewat, lalu kemudian mendengar ada majelis, lalu dia duduk di situ. Ya. Hanya sekedar mampir lewat duduk di situ. Kata Allah Azza wa Jal, qala ghafartuhum. Aku telah mengampuni dia juga. Nah, humul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka, yakni orang-orang yang bermajelis tadi, adalah orang-orang yang tidak akan merugikan orang-orang yang berkumpul dengan mereka. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini ada setidaknya sekian faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, majelis ilmu, majelis zikir, ya, yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala pun juga disebutkan di selain masjid. Ya. Nah, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi itu ketika di masjid memang as-sakinah, wasyiatumur rahmah, wa hafadhumul malaika. Itu ketika di masjid dia akan mendapatkan karunia itu. Ketika tidak di masjid, dia tidak mendapatkan persis apa yang disebutkan Rasul tadi. Tapi dia mendapatkan keutamaan yang lain. Apa itu? Ampunan Allah Subhanahu wa taala dan doa dari para malaikat. Sampai-sampai orang yang tidak berniat untuk mendatangi majelis ilmu pun, sekedar mampir pun, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan di sini ada dalil bahwa pentingnya bagi kita semua untuk memilih dan memilah, menyeleksi siapa yang akan menjadi teman-teman duduk kita. Duduklah bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Kenapa ya ikhwah? Mereka tidak akan merugikan orang-orang yang duduk bersama mereka. Justru mereka membawa barokah. Barakallahu fikum. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Azza wa Jalla ketika beliau enggan untuk menerima sahabat-sahabatnya yang ketika itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang bermajelis dengan para pembesar-pembesar Quraisy mengharapkan keislaman mereka. Allah Azza wa Jalla menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah jiwamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Siang dan malam mereka berdoa, bersiang dan malam mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengingatkan saudara-saudaranya untuk beribadah, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, mengingat negeri akhirat. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan palingkan kedua matamu wahai Muhammad kepada mereka yang hanya menginginkan kenikmatan dunia belaka. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh para ulama. 6. Barakallahu fikum. Tentunya di sini juga perlu diingatkan. Barakah dari ilmu atau fadilah atau fadail menuntut ilmu berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala tentunya juga dihindarkan sedini mungkin dari pelanggaran-pelanggaran yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dicampur adukkan ketaatan dengan kemaksiatan, ya. Sampai-sampai na'udzubillah ada seorang duat ketika ditanyakan, bagaimana ya Ustaz belajar kepada Ustaz-Ustaz sunnah dalam keadaan Ustaz tersebut mengajar, barakallahu fikum, mengajar lawan jenisnya tanpa hijab. Jawabannya, kalau yang seperti ini tidak ada masalah. Nah, Gak disebutkan dalilnya, wala disebutkan riwayatnya. Barakallahu fikum. Wala disebutkan ini bimbingan ulama begini. Nah, barakallahu fikum. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana beliau sebutkan dalam syarah Sahih Al-Bukhari juz yang ke-8 halaman 194, beliau menyatakan asy-syar'u la yuqirru al-ikhtilat bainar rijali wan nisa hatta fi maqami at-ta'lim. Syariat ini mengatur tidak dibenarkan al-ikhtilat, campur baur laki dan perempuan. Ya, tidak dibenarkan campur baur laki dan perempuan walaupun dalam maqam ta'lim. Ya. Barakallahu fikum. Tak boleh. Nah, ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Di sini ini yang kita jelaskan pada pertemuan Ahad kemarin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ai, apa itu hikmah? Qala Imam Sa'di rahimahullah, ai bil ilmi wal amali shalih. Al hikmah di sini adalah bahwa dakwah itu dibangun di atas ilmu. Dilandasi di atas ilmu, minal kitabi was sunnah wa ala fahmi salafil ummah. Tidak hanya substansi yang disampaikan, akan tetapi juga metode dakwah yang juga dilakukan sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau mencari dan mengambil bimbingan Rasul, jangan tanggung-tanggung. Ya. Jangan kemudian dipilih dan dipilah, wah ini enggak sesuai, ini aja, ini enggak sesuai, ini aja. Lah. Nah, kita harus yakin apa yang ditempuh oleh Nabi. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika hamba Allah azza wa jalla mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Rasul, disitulah letak keberkahan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah Azza wa Jalla menyatakan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, tentunya petunjuk Allah itu berupa Al-Quranul Karim, kalamullah, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, minal aqwali wal a'mali. Nah, sunnah Rasul alaihi salatu wasallam tidak hanya ucapannya saja, juga perbuatannya. Barakallahu fikum. Di situ Allah Azza wa Jalla menyatakan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat di dunianya dan juga dia tidak akan celaka di akhiratnya. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hasil dari dakwahnya. Ya. Bukan hasil dari dakwahnya. Oh, ternyata banyak yang mengikuti. Wah, ini laris manis dakwahnya Ustaz fulan, menarik, ya. Tidak menjenuhkan, tidak membosankan. Dan lucu. Kalau lucu nyewa pelawak aja. Nah, kalau ingin lucunya. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Afan-afan saja. Saking lucunya sampai terpingkal-pingkal. Yang diingat lucunya. Barakallahu fikum. Cerita-cerita jenakanya yang diingat. Akhirnya keluar dari majelis itu. Nah, la yakhafun minan nar, tidak takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul alaihi salatu wasalam dalam satu kesempatan mengatakan kepada para sahabatnya, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Law ya'lam alau ta'lamuna ma 'alam la dhahittum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau saja kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Faghaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khani. Ketika itu para sahabat tertunduk wajah-wajah mereka dan terdengar isak-isak tangis mereka. Nah, takut. Barakallahu fikum. Wah, sengaja ini, ya, punya referensi untuk mengocok perut jamaahnya. Ikhwani fi din, azzani Allahu iyyakum. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan yang demikian tidak dibenarkan. Apalagi dia sebagai dai-nya yang bisa mengatur jamaah. Nah, wahan ustaz, kadang-kadang enggak mau. Jamaahnya itu enggak mau. Dia duduk apa? Ustaznya ini sudah mau datang dibuka hijabnya. Serah. Nah. Barakallahu fiikum. Yang umatnya pun juga gitu. Nah, ganas-ganas juga. Nah, gak enak kalau gak lihat ustadznya. Akhirnya, disiasati. Gimana caranya tetap berhijab? Akan tetapi si ibu-ibu dan si mbak-mbak ini juga bisa melihat wajah ustadznya dengan nyaman. Akhirnya layar lebar ya, ditampilkan. Hijab enggak kumpul, enggak ikhtilat dah. Ya. Tapi nih, muslimat dengan bebasnya melihat wajah sang ustaz. La haula wala quwata illa billah. Enggak bisa masuk ke sini, ya, berkelit lagi masuk ke sana. Nah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemana suami-suami mereka? Tidak adakah cemburu? Nah, berlama-lama melihat wajah-wajah sang ustaz. Ya, semoga saja istri-istri mereka enggak tertarik dengan sang ustaznya ini. Wah, masya Allah ustaznya ini. Kalau mau tampil, barakallahu fikum. Apalagi kalau tampil di televisi. Ya. Itu harus ada cahayanya. Benar enggak? Nah, lobang-lobang ini ya harus ditutupin ini, didempul dulu. Ya. Gak seperti kita orang ya langsung update dan live ini ya. Wah, jangan, biar gimana caranya aura itu nampak sama namanya gini-gini. La haula wala quwata illa billah, hadza yunafi barakatul ilmi, ini meniadakan barokah ilmu. Ustaz, tapi banyak mereka yang mendatangi ilmu itu, mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah, walhaqqu tidak diukur dengan banyaknya pengikut, ya ikhwan. Wa min alamati ahli jahiliyah. Nah, wa min masail jahiliyah, dan di antara perilaku-perilaku jahiliyah mendasari al-haq dengan banyaknya orang yang mengikutinya. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsin qad urida alayya al-ummah فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْتُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Ditampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu hari sekelompok umat, ada di situ nabi yang di sana, barakallahu fikum, ada nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 10 orang, ada juga nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang, dan satu nabi ada juga yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Bukan berarti mereka, dakwah mereka keliru, bukan berarti dakwah mereka salah, tapi yang diukur adalah al-haq. Al-haq, kebenaran itu adalah yang sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan laris manisnya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Nah, kalau dibanding pengajian dengan diadakan orkes, banyak mana yang datang? Ya? Ya? Orkes. Ya? Apalagi artis terkenal didatangkan. Kemudian ada orang pun, ini barokah ini. Ya? Barokah, bukan barokah. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, hendaknya kita menimbang sesuatu itu dengan ilmu. Minal kitab wa sunnah. Dan majelis para ulama, ya, barakallahu fikum, di masjid-masjid Nabawi itu sedikit-sedikit. Bukan berarti kemudian mereka gak bisa berdakwah, salah metode dakwahnya, bukan. Nah, yang berhak untuk mengatur ini adalah orang yang mendapatkan hidayah, ini tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita perbuat adalah bagaimana kita tidak menyimpang dari qadirun syariat. Ya, kewajiban kita hanya menyampaikan metode, tempuhlah metode itu dengan cara yang benar, karena kita tidak menginginkan pujian dari manusia, kita tidak menginginkan sebutan-sebutan manusia, tapi kita menginginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, yatluna kitaballah yaqra'unahu wa yata'allamuna qira'atahu 'ala al-wajhi as-sahih wa yahfazunahu. Yatluna kitaballah, kalau diartikan secara terlek, membaca ayat-ayat Allah atau membaca kitabullah, maksudnya membaca kitabullah apa? Kata Syaikh Al-Fauzan, mereka membacanya secara, barakallahu fikum, membacanya secara lafaz, ya, dari Al-Qur'an tadi. Wa yata'allamuna qira'atahu 'ala wajhi sahih, mereka pun juga mempelajari qira'ahnya, cara bacanya yang benar, makharijul hurufnya, tajwidnya, dan juga berupaya menghafalkannya. Li'annahu huwa aslul ilmi, dikarenakan itulah, ya, inti dari atau pokok dari ilmu. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari. Yafhamuna ma'anihi, mereka juga memahami makna-maknanya. Walaisal maqsudu al-hifz faqat, wa annaka tahfadzul qur'ana wa tutqinahu bil qira'atil 'ashr, la hadza wasilatun wa laysa huwal maqsud. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, bukan tujuannya itu hanya dihafalkan saja. Engkau menghafal Al-Qur'an, memutkinkan qira'ahnya, bukan ini. Ini hanya sebatas wasilah, sebab seorang akan meraih tujuan dari memahami Al-Qur'an tadi. Wal matlub annaka tatafahhamu wa tafqahu ma'anihi wa ta'mal bihi. Yang dituntut adalah engkau faham maksud dari ayat tersebut, engkau memahami maknanya, dan yang terakhir engkau mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini yang dimaksud dengan yatsluna kitaballah. Barakallahu fikum. Kemudian ya ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan nazalat alaihimus sakinah? Kata Syekh, al-hudu wat-tuma'ninatu war-raha, yakni ketenangan, ketenangan hati dan kelapangan hatinya. Barakallahu fikum. Di sini juga ada itsbat al-malaikah, penetapan keyakinan bahwasanya malaikat itu memang benar-benar ada. Ya. Dan ini kita juga telah menjelaskan faedah tentang para malaikat. Barakallahu fikum, qala wa haffathumul malaikah, yakni al-malaikatu tu'ayyidul mu'minin. Malaikat ini akan menguatkan kaum mukminin. Tanzilu ala talabatil ilmi wa tu'ayyiduhum. Mereka turun kepada para penuntut ilmu dan mengokohkan mereka. Ya, dalam riwayat yang lain mendoakan. Nah, mendoakan para penuntut ilmu tadi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka dan berikan rahmat kepada mereka. Apa bedanya maghfirah dengan rahmat? Murojaah salah satu usul. Nah, ihsan. Kena terus. Apa itu maghfirah kalau disebutkan secara sendiri-sendiri seperti itu? Apa maghfirah? Hah? Rijal? Maghfirah itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, warahmah di sini. warrahmah, yaitu diampuni dosa-dosa, enam, diampuni dosa-dosa yang telah lalu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dosa-dosa di masa yang akan datang. Itu artinya kalau disebutkan bersamaan di situ memiliki arti sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan secara sendiri, rahmah itu mencakup dua hal tadi. Lain tuh. Barakallahu fiikum. Qala As-Sisal al-Fauzan hafizallah, wa tanzilu 'alal mujahidina fi sabilillah wa tusaddiduhum wa tusyajjihuhum 'alal qital. Para malaikat turun kepada para mujahidin, pejuang-pejuang di jalan Allah yang memerangi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, menguatkan mereka, membela mereka, dan membangkitkan semangat mereka, membangkitkan keberanian mereka untuk bertempur. وَتُنَفِّرُ عَنْهُمُ الْعَدُ, dan para malaikat turun untuk membuat kocar kacir barisan musuh. Nah, فَهِيَ تَنْزِلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي مَوَاطِنِ الْجِهَادِ, para malaikat turun di medan-medan tempur, وَمَوَاطِنِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ, dan turun di tempat-tempat yang di situ ditegakkan amalan saleh, تُسَاعِدُ الْمُسْلِمِينَ وَتُعِينُهُمْ. Apa tujuan mereka turun ketika kaum mukminin beramal saleh, yakni kata Syekh, menolong atau membantu kaum muslimin dan juga menolong mereka. Wa haffathumul malaika ay ahatat bihim, yakni para malaikat mengelilingi mereka, para penuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man inda, Allah menyebut mereka kepada siapa saja yang di sisinya. Ay fil mala'il a'la, yakni ketika para enam, ketika Allah Azza wa Jalla menyebut nama-nama mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan para malaikatnya yang tinggi, nah, di langit. Katakan mereka tidak disebut di dunia, ya, gak terkenal. Oh iya, salahnya Ustaz gak pakai YouTube, ya. Coba kalau pakai YouTube, nah, kiai sejuta followers, ya. Nah, coba di YouTube, terkenal, disebut-sebut, oh, nak Ustaz. Yang namanya batil, ya batil, ya. Tidak mengapa tidak disebut-sebut di hadapan hamba-hambanya Allah di dunia ini. Tapi yakinlah, seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas ilmu minal kitabi wa sunnah wa ala fahmi salafil ummat, dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan sebut mereka di sisi orang-orang atau di sisi makhluk-makhluk Allah yang ada di sisi. Tidak apa-apa, tidak terkenal di dunia, ya, tapi terkenal di hadapan para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Memang yang seperti ini, ya ikhwan, butuh keimanan, butuh keyakinan. Barakallahu fiikum, butuh keyakinan. Nah, فَيَذْكُرُهُمُ اللَّهُ ذِكْرَ تَشْرِيفٍ وَيُخْبِرُ بِهِمُ الْمَلَأُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ, Allah Azza wa Jalla menyebut mereka, mengabarkan kepada para malaikat-malaikatnya, وَيُبَاهِ بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ, Allah subhanahu wa ta'ala menandingkan, ya, mereka penuntut ilmu dengan para malaikatnya. Karena para malaikat sempat ragu ketika diciptakannya Nabi Adam, ya. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima', ya. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan orang-orang yang akan menumpahkan darah di muka bumi ini? Wa nahnu nusabbihu wa nusabbihuka wa nuqaddisu lak, padahal kami para malaikat ini senantiasa mensucikan Engkau ya Allah, senantiasa menyebut-nyebut Engkau, berzikir kepada-Mu. Artinya, kenapa belum cukup menciptakan para malaikat? Apa jawaban Allah? Hah? Siapa yang hafal Al-Baqarah? Ya? Qala, hah? A'lamu wa antum la ta'lam. sesungguhnya aku lebih mengetahui dalam keadaan kamu. Ini, nah di sini maksudnya, ini buktinya Allah bangga dengan manusia yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa hadza kata Syekh, di sini ada nasihat untuk kita semuanya, untuk ana dan antum semuanya di sini. Fa hadza yadullu ala fadli talabil ilm. Di sini ada bukti dan hujjah keutamaan penuntut ilmu. Wa wujubi i'ta'ihi katsiran minal waqti wal inayah, dan wajibnya mengerahkan mayoritas waktu dan perhatian kita untuknya. Nah, wajibnya iqtaihi, memberikan, meluangkan, ya, atau memprioritaskan waktu, mayoritas waktu dan perhatian kita untuknya. Faman kana yuridu hadhil maziyah falyu'ti min waqtihi wa min juhdihi li talabil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kemewahan atau keistimewaan ini, maka hendaknya ia mengerahkan waktunya tadi dan kesungguhannya untuk menuntut ilmu. Ala ahli ilmi wa fi buyutillahi azza wa jalla, menuntut ilmu di tengah-tengah para ahli ilmi, para ulama, dan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ammir buyutallahi bi talabil ilmi, dan memakmurkan masjid-masjid Allah untuk menuntut ilmu kalau diizinkan. Ya, antum kalau mau menempati masjid bukan masjidnya, mohon maaf ya, sedikit nasihat. Kalau diizinkan, walhamdulillah, taklim di sini. Kalau sudah tidak diizinkan, baik lisanan wa tulisan, baik secara lisan ataupun tulisan, keberatan pengurus ini, di situ ada tanda tangan, ya, tetangga-tetangga, penjual-penjual di sekitarnya, sudah tidak boleh, jangan nekat. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian menyatakan jihad, jihad. Akhirnya ya, bentrok. Nah, seorang yang berilmu bisa menimbang mana itu maslahah, mana itu mafsadah. Jika ada maslahah yang lebih besar dibanding jika ada mafsadah yang lebih besar dibanding maslahahnya, wajib seorang untuk mengedepankan mafsadah. Kalau lebih besar, wajib. Apalagi sama mafsadahnya, masalahnya besar 50%, mafsadahnya juga 50%. Qala darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari segala hal yang akan menimbulkan mafsadah itu lebih dikedepankan dibandingkan akan apa? Mendapatkan masalahnya. Oh, masalahnya ini manusia akan mengenal sunnah ya Ustaz. Ini begini enggak apa-apa, ini jihad fisabilillah, kita melawan mereka. Ya akhi, di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Nah, idza taqal muslimani bi sayfayhima al-qatil wal maqtul fi an-nar. Nah, antum yang berilmu sabar. Ya bisa masjid ini ya masjid yang lainnya. Walhamdulillah Indonesia banyak masjid. Nah, jangan nekat. Ya. Nah, yang kedua, kalau sudah dikasih kesempatan, disyukuri, dijaga, dan jangan sia-siakan. Nah, tanyakan kepada takmirnya, bagaimana takmir biar jalan. Ini sudah masuk Isya. Ya, kurang satu menit. Nah, bagaimana ketika kita nanti kajian di sana, apa yang perlu kami lakukan? Oh iya, nanti tolong dijaga ketenangannya, tolong jaga kebersihannya, tolong dijaga keharumannya, dan tentu ya, barakallahu fikum. Jangan petik make pulang, pakai pulang, jangan. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azanallahu iyyakum. Maka ini yang perlu dijaga, dan ini fadilah penuntut ilmu, yaitu alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kita. kita bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, tersisa satu faedah insyaallah kita akan baca pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Taala kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.